Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah. Hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Kita senantiasa berada di dalam nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari sirah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Masih kita dalam pembahasan ucapan-ucapan yang memprovokasi untuk membenci Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari para bughat, orang-orang yang memberontak kepada Utsman bin Affan yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah. Pada hakikatnya apa yang mereka sampaikan adalah buatan dari mereka untuk membenci Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mereka kesulitan mencari kesalahan Utsman bin Affan, maka dibuat-buatlah oleh mereka yang itu bukan kesalahan tetapi dianggap kesalahan oleh mereka. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan tentang apa yang mereka sampaikan, bahwa Utsman mengasingkan Abu Dzar ke suatu tempat yang disebut dengan Robdah. Utsman mengusir Abu Dzar ke sana. Mengasingkan Abu Dzar. Abu Dzar diusir. Kenapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir, diasingkan. Ada apa ini dengan Utsman? Tentu Utsman melakukan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kebenaran, atau ucapan-ucapan yang semisal ini yang mengandung provokasi. Walhamdulillah telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu duduk perkaranya, Utsman tidak mengusir Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Utsman tidak memukul Abdullah bin Mas'ud sampai patah tulang-tulangnya. Utsman pun tidak memukul sahabat Ammar barakallahu fikum. Itu adalah ucapan-ucapan dusta dari mereka. Barakallahu fikum. Selanjutnya masih kita dalam pembahasan ini, mereka mengatakan Utsman tidak mengikuti bai'atu Ridwan. Barakallahu fikum. Hendaknya bagi kita mengetahui duduk perkaranya. Jangan sampai kita termakan dari omongan-omongan yang semisal ini. Ini tidak benar. Barakallahu fikum. Apa yang mereka sampaikan untuk menanamkan kebencian di hati-hati kaum muslimin terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah perkara yang dibuat-buat mereka. Naam, benar Utsman bin Affan tidak hadir pada bai'atu Ridwan. Tapi perhatikan barakallahu fikum. Ada sesuatu di sana. Ada sesuatu di sana. Kita lihat bagaimana duduk perkaranya. Barakallahu fikum. Waqa'at umratul Hudaybiyah fi Dzulqa'dah. Peristiwa ini mungkin bisa kita sebut dengan umrah al-Hudaybiyah. Terjadi pada bulan Dzulqa'dah pada tahun yang ke-6 dari Hijriyah. Wa kana sababu hadhihi al-umrah, sebab terjadinya umrah ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ru'ya fi manamihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpinya, annahu ya'til bait, bahwa beliau mendatangi Ka'bah, fayatufu bihi, beliau tawaf di sana, wa ma'ahu ashabuhu aminina muhalliqina ru'usahum wa muqassirin, beliau bersama para sahabatnya tawaf di sana dalam keadaan aman, menggundul dan mencukur rambut-rambut mereka. Waqad dzakarallahu 'azza wa jalla hadhihi ar-ru'ya fi kitabihil karim. Dan sungguh Allah 'azza wa jalla telah menyebutkan mimpi ini dalam kitabnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad shadaqallahu ar-rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh Allah telah membenarkan rasulnya mimpi yang benar. Latadkhulunna Al-Masjidil Haram. Kalian benar-benar akan masuk Masjidil Haram. Insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Insyaallah dalam keadaan aman, menggundul dan mencukur rambut kalian. La takhafun, kalian tidak takut. Fa'alima ma lam ta'lamu, Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di balik itu kemenangan yang dekat. Dalam surat Al-Fath ayat yang ke-27. Barakallahu fikum, kita katakan dengan Umrah Al-Hudaybiyah. Karena peristiwa Bai'atu Ridwan ini berkaitan dengan Umrah Al-Hudaybiyah. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW keluar bersama para sahabatnya. Jumlah para sahabat ketika itu ada 1400 dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Wa fihim Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antara mereka ada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa man lahiqa bihi minal A'rab, dan yang bersamanya dari orang-orang Arab. Falamma balagha Quraisyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimun li ada'il umrah. Ketika sampai berita kepada orang-orang Quraisy bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang ke Mekah untuk menunaikan umrah, mereka mengatakan wallahi la yadkhuluha abadan, demi Allah dia tidak akan masuk ke sini. Alaina anwatan, kita berhak untuk memaksa mereka untuk tidak masuk ke sini. Ini di antara bentuk permusuhan dari mereka orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'un. Barakallahu fikum. Sampailah mereka mengutus utusan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meyakinkan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah ingin umrah atau al-qital, berperang. Falamma tala al-amru ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-sahabati duna tahqiqi ayyi natijatin ma'a rusuli Quraisy. Setelah panjang waktu berlalu tanpa ada keputusan dengan utusan-utusan Quraisy ini, tidak ada hasil dari pertemuan ini. Rasulullah SAW an yab'atha rasulan ila sayyid Makkah Abi Sufyan wa Quraisy. Maka Rasulullah SAW berpandangan untuk mengutus seorang utusan kepada tokoh Quraisy, tokoh Mekah, yaitu ketika itu Abu Sufyan dan Quraisy, pembesar-pembesar Mekah. Liyukhbirahum, Rasulullah SAW ingin mengabarkan kepada mereka annahum innama ja'u li ada'il umrah, bahwa mereka datang ke Mekah untuk berumrah, bukan untuk berperang. Barakallahu fikum. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bertujuan ingin mengutus Umar datang ke Mekah. Tetapi Umar meminta udzur. Beliau mengatakan, kalau mereka menyakitiku, tidak ada di sana famili yang membela aku. Maka kemudian Umar mengarahkan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya di sana ada familinya wahai Rasulullah. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Affan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Uthman bin Affan. Faba'athahu ila Quraisy. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Uthman kepada kaum Quraisy. Berarti yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Uthman bin Affan. Yukhbiruhum annahu lam ya'ti li harbin, agar mengabarkan kepada mereka bahwa kedatangan ke sana itu bukan untuk berperang. Wa annahu jaa'a za'iran li hadzal bait, dan kedatangan ke sana tujuannya adalah untuk mengunjungi rumah yang mulia ini, yakni Ka'bah. Mu'azziman li hurmatihi, dengan mengagungkan, memuliakan Ka'bah. Fa kharaja Utsman, maka Utsman pun pergi. Hatta ata Makkah, sampai tibalah beliau di Makkah. Falaqiyahu Aban ibnu Sa'id ibni Al-Aus, maka Aban bin Sa'id bin Al-Aus berjumpa dengan Uthman. Fanazzala 'inda batihi, turunlah dari kendaraannya. Wa hamalahu baina yadayhi, di bawah ke hadapannya. Wa radifa khalfahu, dan mereka berdua boncengan. Wa ajarahu hatta yuballigha risalata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa Uthman, pergilah mereka sampai Uthman. Hatta ata Abu Sufyan, berjumpa dengan Abu Sufyan Sayyidah Makkah, yang ketika itu menjadi tokoh Makkah. Wa udhama'a Quraisy, dan Uthman berjumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy. Faballaghahum an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma arsalahu bihi, maka Uthman menyampaikan kepada mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang diutuskan kepada beliau. Falamma faragha Uthman min tablighi risalati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Uthman selesai dari menyampaikan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu lahu, ketika selesai sudah urusan ini semua, tersampaikan apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, selesai mereka menawarkan kepada Uthman, in syi'ta an tatufa bil bait fatuf bihi, wahai Uthman, kalau engkau ingin tawaf di Ka'bah, silahkan tawaf. Subhanallah, tawaran dari mereka, kesempatan yang sangat berharga ini, Uthman bisa tawaf, bisa melakukan ibadah di Ka'bah. Barakallahu fikum. Tetapi apa jawaban Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu? Uthman mengatakan, ma kuntu li af'al hatta yatufa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan melakukannya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tawaf di situ. Bagaimana kalian kok memerintahkan aku untuk tawaf di situ sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tinggalkan? Kalian biarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita di sana, tidak bisa masuk Mekah disebabkan kalian menghalangi beliau. Ketika aku datang ke sini, kalian memerintahkan aku, meminta aku, menawarkan aku untuk tawaf di Ka'bah. Aku tidak akan bersenang-senang di atas penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebih maknanya. Aku tidak akan tawaf di sana sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tawaf. Maknanya aku akan tawaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sendiri-sendiri. Subhanallah. Kesetiaan dari para sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, betapa setianya beliau radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setianya luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan tawaf apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf. Subhanallah. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya nomor 18910. Demikian pula At-Tahawi dalam Syarah Mushkilil Athar nomor 5771, wa isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Kemudian Quraisy pun menahan Uthman setelah itu. Menahan Uthman ada di sisi mereka. Mereka menahan Uthman wa talal ihtibas, lama. Tahan Uthman, ditahan dalam waktu yang lama, tidak ada berita. Fasya'a bainal muslimin, sehingga tersebar di kalangan muslimin anna Uthman utila, bahwa Uthman terbunuh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya nomor 18910 dengan sanad yang hasan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lamma balaghathu al-isha'atu, ketika sampai kepada beliau berita ini, la nabrahu. La nabrahu maknanya adalah la nufariqu. Sebutkan dalam Lisanul Arab jilid yang pertama halaman 361. Hatta nunajizal qaum. Nunajizah al-munajazah maknanya al-mubarazah wal-muqatalah. Sebagaimana disebutkan dalam Lisanul Arab jilid yang ke-14 halaman 53. Maknanya adalah kami tidak akan pergi. Kita tidak akan pergi sampai berperang. Ketika mereka datang ke sini menyerang kita, kita siap untuk berperang. Tsumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa ila al-bai'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat untuk berbaiat. Fathara as-sahabatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabay'u. Maka para sahabat berusaha maka para sahabat bersegera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'urifat hadhihi al-bai'atu bismi bai'ati ridwan. Bai'at ini dikenal dengan bai'at ridwan. Li'anna Allah ta'ala radhiya 'an ashabiha ridwan, maknanya adalah ridha, ridha rela, keridwan. Kenapa dinamakan dengan bai'at ridwan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada orang-orang yang ada di sana. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Fath ayat yang ke-18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, Allah turunkan ketenangan pada mereka. Wa athabahum fathan qariba, Allah membalas mereka dengan kemenangan yang dekat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan tahta syajarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk di bawah pohon. Fabaya'a as-sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi al-yumna. Kemudian lihat apa yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan kanannya. Wa qala hadhihi yadu Utsman. Beliau berkata, ini adalah tangan Utsman. Fadaraba biha ala yadihi al-yusra, dan beliau tepukkan ke tangan kirinya. Dan beliau berkata, hadhihi li Utsman, dan ini untuk Utsman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dalam kitab Fadailis Sahabah bab manaqibi Utsman radhiyallahu anhu, nomor hadis 3699. Wa bidzalika nala Utsman bidzalika fadlal bai'ah. Dengan sebab itu Utsman mendapatkan keutamaan bai'at dalam keadaan Utsman tidak ada di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantikan Utsman dengan tangan kanannya, tangannya yang mulia. Ini tangan Utsman. Ini baiat Utsman. Setelah mendengar berita, tersebar berita bahwa Utsman meninggal dunia, akhirnya mereka berbaiat. Berbaiat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan baiat Utsman dengan tangannya yang mulia. Dengan tangannya yang mulia, barakallahu fikum. Ini keutamaan Utsman bin Affan. Naam, Utsman bin Affan tidak hadir ketika itu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan Utsman dengan tangannya yang mulia. Pada hakikatnya, barakallahu fikum, ini kemuliaan bagi Utsman, bukan celaan bagi Utsman. Kemuliaan, keagungan bagi Utsman. Tingginya derajat Utsman. Utsman radhiyallahu anhu digantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya yang mulia. Barakallahu fikum. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam Jami'nya, Jami' Tirmidzi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan. Annahu qala lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bai'ati ridwan. Anas bin Malik mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bai'atu ridwan, kana Utsman bin Affan rasula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Utsman bin Affan menjadi utusan Rasulullah SAW ke Mekah. Qala, maka Anas mengatakan, fabaya'an nas, para sahabat pun berbaiat kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, inna Utsman fi hajatillahi wa hajati rasulihi, sesungguhnya Utsman dalam urusan Allah dan Rasulnya. Fadaraba bi'ihda yadayhi 'alal ukhra, beliau pun menggenggamkan tangannya yang satu ke yang lainnya. tangan kanannya ke tangan kirinya. Fakanat iyadu Rasulullah SAW li Uthman khairan min aidihim li anfusihim. Maka tangan Rasulullah SAW untuk Uthman ini lebih baik dari tangan-tangan mereka untuk diri-diri mereka. Keutamaan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma tammatil bay'ah, ketika bay'at sudah selesai, wa alimat Quraisyun biha, dan orang-orang Quraisy mengetahui hal ini, mengetahui bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat berbaiat, khafu, mereka pun takut. Karena tekad sudah kuat. Kalau seandainya mereka menyerang, siap kaum muslimin. Mundur akhirnya Quraisy melemah. Melemah. Maknanya takut akan menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa taraku Uthman, akhirnya Uthman dilepaskan. Faraja'a ilal muslimin, kembalilah Uthman kepada kaum muslimin. Syahidnya, cerita ini panjang, ada pembahasan khusus dalam sirah, mudah-mudahan sampai pada pembahasan sirah Ibnu Hisham nantinya. Tetapi yang kita jadikan topik pembahasan kita kali ini adalah ucapan mereka Uthman tidak mengikuti bai'atul ridwan. Walhamdulillah telah kita jelaskan duduk permasalahannya, bagaimana kisahnya. Inilah kisah yang terjadi. Uthman adalah utusan dari Rasulullah SAW. Pada hakikatnya ini kemuliaan bagi Uthman, bukan celaan. Barakallahu fikum. Ma'asyarul ahibbah, a'azzakumullah. Mereka juga mengatakan Uthman tidak mengikuti perang Badar. Ini celaan bagi Uthman, kekurangan bagi Uthman. Perang Badar tidak diikuti oleh Uthman. Mari kita lihat barakallahu fikum bagaimana duduk perkaranya. Telah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu, anna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ista'ada lil khuruji ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li ghazwati Badrin al-Kubra. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah mempersiapkan diri untuk keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka perang Badar al-Kubra. Tetapi barakallahu fikum, kanat zaujatuhu Ruqayyatu bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam maridatan maradan syadidan. Istri Uthman bin Affan dikala itu Ruqayyah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakit keras. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mukthi 'inda Ruqayyah yutabbibuha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Uthman untuk tetap tinggal, jangan berperang. Tinggallah engkau bersama Ruqayyah, rawatlah dia. Wa qala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innalaka ajra rajulin mimman syahida Badran wa sahmahu. Sesungguhnya engkau mendapatkan pahala seseorang yang hadir pada perang Badar dan mendapatkan bagiannya. Berarti di sini bukan celaan pula bagi Uthman, keutamaan, bahkan keutamaan bagi Uthman. Uthman tidak mengikuti perang Badar atas perintah Rasulullah SAW. Semua itu atas bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Inilah dua ucapan mereka yang mereka jadikan bahan untuk memprovokasi umat agar membenci Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pada hakikatnya ini adalah kemuliaan bagi Uthman, bukan celaan bagi Uthman. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.